إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan para pemirsa dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghoyah wa Taqrib fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-60, masih di dalam Kitabul Buyu', dan pembahasan kita hari ini adalah tentang Al-Musaqah. Al-Musaqah, faslun fil musaqah. Apa itu musaqah? Al-musaqah tentunya dari kata as-saqyu. As-saqyu artinya menyiram. Ya, menyiram. Berarti musaqah ini adalah, kalau menyiram kaitannya berarti dengan tanaman ya, kaitannya dengan tumbuhan. Lalu apa sebenarnya pengertian musaqah? Disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, yang dimaksud dengan al-musaqah dalam fikih Islam adalah aqdun yatadhammanu mu'amalata syakhsi ghairahu ala syajari inabin aw nakhilin liyata'ahadahu bisaqyin wa tarbiyatin ala anna lahu qadran ma'luman min samarihi. Panjang ya. Apa itu musaqah? Kata beliau, dia adalah akad, perjanjian. Di dalam perjanjian ini seseorang ya mengamanahkan kepada orang lain untuk menyiram atau mengurus pohon anggur dan pohon kurma. Jadi saya punya kebun kurma dan saya pun punya kebun anggur, jumlahnya banyak misalnya 1 hektar. Lalu saya melakukan akad, di mana akad ini berisi bahwa saya menjadikan seseorang sebagai orang yang akan mengurus kebun saya, baik itu menyiram, baik itu menjaga memastikan perawatan pohon tersebut. Dengan perjanjian atau akad, ya, jika nanti berbuah pohon itu, di masa berbuahnya orang tersebut akan mendapatkan apa, bagian. Orang tersebut mendapatkan bagian. Ini kurang lebih definisi dari al-musaqah ya. Kalau dalam bahasa Arab tadi cukup panjang. Aqdun yatadhamman, akad yang di dalamnya terkandung mu'amalatu syakhsin ghairahu, di mana seseorang yaitu pemilik kebun bermuamalah dengan orang lain atas pohon kurma dan pohon anggur, di mana di dalamnya ada perjanjian ya, bahwa pihak kedua akan menyiram dan mengurus tanaman, dan untuknya bagian dari buah yang muncul. Itu namanya apa? Musaqah. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, lalu kenapa disebut musaqah? Padahal kan perbuatannya bukan hanya menyiram. Dikatakan di sini, lima kana saqyu anfa'ul a'mali ishtaqqa minhu ismul aqd. Karena bagian terpenting dari pengurusan pohon kurma dan anggur adalah penyiraman. Maka diambil dari kata siram untuk menamakan jenis akad seperti ini. Yang namanya adalah al-musaqah. Wal-musaqatu aqdun lazim. Kata Syekh Mazid Al-Hamawi, bahwa yang namanya al-musaqah, dia akad yang sifatnya lazim, tetap. Falau mata ahadul muta'aqidaini qama warithuhu maqamahu. Apa yang dimaksud dengan akad yang lazim? Yaitu seandainya ada salah satu dari kedua belah pihak pemilik kebun dengan orang yang apa namanya misalnya menerima penawaran untuk mengurus kebun tersebut, jika salah seorang dari mereka meninggal, maka boleh digantikan oleh ahlul waris. Ini yang dimaksud dengan akad lazim. Karena ada akad lazim, ada akad jais ya. Kalau jais ya, ketika ada salah satu yang melakukan akad itu meninggal, batal. Ya, tidak ada lagi transaksi. Sebagaimana di kasus kemarin ya, ketika kita membahas tentang masalah al-qirad awil mudharabah. Pembahasan tentang mudharabah. Itu akadnya akad jais. Kalau yang hari ini kita bahas, yaitu al-musaqah, itu akadnya adalah akad lazim. Lalu dikatakan di sini, wal aslu fiha, adapun dalil disyariatkannya yang namanya al-musaqah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa tatkala umat Islam berhasil membuka benteng Khaybar, mengalahkan orang-orang Yahudi yang berkumpul di Khaybar, maka ada seorang atau orang-orang Yahudi tersebut meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar mereka tetap tinggal di Khaybar, tetap tinggal di Khaybar, dan mereka komitmen untuk memberikan hasilnya kepada kaum muslimin atau berbagi hasil dengan kaum muslimin. Melihat permintaan ini, ma'asirul muslimin, Rasulullah berkata, nuqirrukum biha ala dzalika masyi'na. Baik, kami mengizinkan kalian mengurus pohon ini milik kami yang kami rebut dari kalian dengan peperangan, nuqirrukum. Nuqirrukum biha, kami berikan kalian persetujuan untuk mengurus pohon kurma tersebut masyi'na ya, pada batas waktu yang kami kehendaki ya, kata Nabi. Ya sudah, selama kami masih mengizinkan, silahkan Anda garap apa namanya, Anda urus pohon-pohon kurma di Khaybar ya, dengan perjanjian yang sudah kita sepakati. Lalu dikatakan di sini, faqarraru biha hatta ajlahum Umar radhiyallahu ta'ala an, dan akad itu masih bertahan sampai akhirnya mereka diusir oleh siapa, Umar bin Khattab ya, karena memang Rasulullah alaihi salatu wasalam sebenarnya ingin mengusir mereka, orang-orang Yahud, hanya saja karena mereka meminta, maka diberikan kemudahan, keringanan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini namanya akad al-musaqah. Sudah ada gambaran rekan-rekan sekalian ya. Ada pohon kurma yang jumlahnya misalnya 1 hektar, pohon anggur yang jumlahnya 1 hektar. Saya pemilik tanah dan kebun, kemudian saya minta orang lain untuk mengurus kebun tersebut, menyiram. Kalau kurma kan ada dikawinkan kan, ditalkih antara bunga jantan dengan betina disatukan. Itu ada proses yang khusus ya, jadi ada dikawinkan dulu agar menjadi buah kurma. Nah, itu menjadi tanggung jawab orang yang saya berikan apa namanya amanah. Nah, akad seperti ini dalam Islam disebut akad apa? Ma'asyiral muslimin, akad musaqah. Namanya akad musaqah. Tentunya kalau nanti di masa panen buahnya berbuah banyak, tentunya ada bagian yang diberikan kepada orang yang komitmen atau amanah menjaga lalu merawat kebun tersebut. Lalu dikatakan di sini Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Musaqah itu diperbolehkan tapi hanya dalam dua jenis pohon. Dua jenis pohon tersebut adalah an-nakhl wal karm. Nakhl tentunya ya kurma. Al-karm artinya adalah karam, adalah pohon anggur. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab fikih ya, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Yang paling sempit di antara mazhab yang empat hanya membatasi kurma dan anggur, mazhab Syafi'i. Imam, kalau mazhab Malik, pertengahan. Kata imam mazhab Malik, boleh melakukan musaqah dalam semua jenis pohon yang berbuah, Malik. Artinya kalau di kita ada pohon mangga, pohon rambutan, itu di mazhab Malik boleh. Dan yang paling luas adalah mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau kata Abu Hanifah, musaqah boleh dilakukan dalam semua jenis tumbuhan. Bahkan beliau berpendapat boleh musaqah dalam tumbuhan yang tidak berbuah untuk tujuan diambil kayu bakar. Jadi kalau Abu Hanifah terlalu lapang sekali dalam hal ini, karena ini masalah ijtihad. Ini masalah ijtihadiyah. Ya, walaupun memang kasus yang kita lihat pernah dilakukan oleh Nabi itu di pohon kurma. Pohon kurma. Lalu kenapa pohon anggur dikiaskan kepada pohon kurma? Karena dua-duanya sama harta zakat. Sama-sama harta yang wajib dizakatkan. Dan kedua-duanya bisa dikhars. Ya, kharas. Kharas itu apa? Bisa ketika masa panennya datang bisa diperkirakan ini 1 hektar akan muncul sekian-sekian. Ya, walaupun sekali lagi ini masalah khilaf. Kalau kita bicara apa namanya yang lebih relevan hari ini, tentunya Abu Hanifah saya rasa rahimahullah cenderung lebih pas dalam hal ini. Walaupun ya ini masalah khilaf. Kenapa para ulama khilaf? Karena memang tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang tegas yang menetapkan apakah yang benar pendapat ini atau pendapat itu. Tapi kita lihat bahwa yang namanya muamalah tentunya dibangun di atas maslahat. Mana yang paling maslahat untuk kaum muslimin selama di dalamnya tidak ada unsur yang haram seperti kezoliman, seperti goror, atau seperti riba. Selama unsur-unsur itu tidak ada, maka hukum asalnya kita cari yang paling manfaat untuk kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan catatan, wa yushtaratu fihi an yakuna magrusan. Tentunya disyaratkan yang namanya musaqah ya pohonnya sudah ada. Jadi yang dibutuhkan dalam akad musaqah adalah orang yang mau mengurus, menyiram ya pohon tersebut ya. Walam yabda salah samarihi. Dan juga tentunya musaqah ini dilakukan ketika buah kurma itu belum siap untuk dipanen. Tapi kalau sudah siap dipanen, ya ngapain kita melakukan musaqah? Karena musaqah itu tujuannya agar dapat buah. Tapi kalau misalnya baru saya punya pohon kurma, ternyata baru berbunga, saya minta ke orang lain, tolong dirawat ya bunga ini, nanti kamu dapat bagian. Di masa panen yang kamu dapat bagian. Maka dia urus, dia nikahkan bunganya, lalu dia siram dan lain sebagainya. Ini musaqah. Tapi kalau sudah mengkel itu sudah tua buahnya, ya tidak ada lagi musaqah. Ya, tidak ada lagi musaqah. Lalu dikatakan di sini, walaha syartan. Dalam akad musaqah ini ada dua syarat. Ya, ada dua syarat. Syarat yang pertama kata beliau adalah an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Harus dihitung dengan kadar yang maklum. Harus dihitung bimuddatin dengan waktu yang maklumah. Yang sudah maklum, sudah diketahui kedua belah pihak. Di sini Syekh Majid berkata, yuthmiru fiha syajaru ghaliban. Berapa waktunya? Yaitu perhitungan waktu di mana pohon itu secara umum biasanya berbuah. Misalnya kita kan tahu di Indonesia pohon durian berbuah pada bulan ini. Pohon rambutan berbuah pada bulan ini. Maka kita menghitung waktunya sesuai dengan kebiasaan umumnya pohon itu berbuah. Ya. Tapi kalau cuman saya musaqah, tapi cuman 2 hari misalnya, itu bukan musaqah. Mungkin kalaupun diperbolehkan itu namanya apa? Ujroh ya, kita ngasih upah. Tapi kalau musaqah sifatnya bagi hasil dari buah yang nanti akan muncul. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid menanggapi perkataan Al-Qadi Abi Syuja, fala tasihhu mutlaqatan li'annaha aqdun lazim fa asbaha al-ijarah. Dan tidak boleh secara mutlak. Secara mutlak artinya ya udah urus aja nih pohon saya. Harus jelas waktunya berapa hari. Karena dia seperti akad ijarah. Nanti akan kita bahas bab ijarah. Ya. Wala muaqqatatan bi idraki samar lil jahli bi waqtihi. Begitupun kita tidak menentukan waktunya dengan munculnya buah, karena itu sifatnya jahal, tidak ada yang tahu. Ya, fa in lam yuthmir fil muddatil maghrubah intadharu ila idraki samar. Kalau ternyata waktunya sudah ditentukan dan buahnya belum muncul, maka ditunggu sampai buahnya keluar. Ya, li'anna thamarata bainahuma. Karena yang namanya buah pasti ada musimnya, ya. Ada musimnya. Fa in asmara qablan qida'il muddati lazimal amil itmamal muddah. Dan seandainya misalnya perjanjian 1 tahun, baru 5 bulan sudah berbuah, apakah akadnya sudah batal? Tidak. Wajib kalau memang perjanjiannya 1 tahun, tetap harus dilanjutkan 1 tahun, walaupun sudah berbuah, sudah panen ketika 6 bulan. Nah ini dia, penting ya. Jadi tetap harus dilaksanakan. Tapi kan hasilnya sudah dapat, iya. Hasilnya sudah dapat, tapi kan akadnya adalah misalnya diurus selama 1 tahun. Syarat yang kedua, ma'asirul muslimin, syarat yang pertama kaitan dengan waktunya harus jelas. Berapa lama kita ingin melakukan akad ini? 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau yang lain sebagainya. Syarat yang kedua adalah an yu'ayyina lil 'amili juz'an ma'luman minas samarah. Pemilik kebun harus menentukan untuk pekerja bagian yang maklum, bagian yang sudah diketahui dari buah. Misalnya kamu dapat 1/3, kamu dapat 1/2, dan lain sebagainya, ya. Di sini dikatakan thumma, kemudian al-amalu fiha ala dharbain. Aktivitas kaitan dengan kebun itu ada 2 hal. Pekerjaan yang dilakukan di kebun itu ada 2 hal. Amalun ya'udu naf'uhu ila samarah. Perbuatan atau pekerjaan yang kalau dilakukan manfaatnya kembali kepada pohon atau kepada buah. Maka yang bertanggung jawab adalah amil, bukan pemilik tanah. Apa? Misalnya kalau memang dahannya harus dipotong, maka itu bukan tanggung jawab pemilik tanah, tetapi tanggung jawabnya amil yang bekerja atau menyiram air dan lain sebagainya. Wa amalun ya'udu naf'ahu ilal ard. Tetapi kalau amal itu manfaatnya adalah untuk tanah yang ada di situ, maka itu bukan kewajiban si amil. Misalnya apa? Gali sumur. Ya gali sumur, ya. ya gali sumur. Itu bukan kewajiban si pekerja, itu kewajiban pemilik kebun, ya. Oleh karena Syekh Majid mengatakan di sini, contohnya yang menjadi tugas pekerja adalah menyiram, ya, lalu membersihkan aliran air, lalu mengawinkan bunga-bunga yang tumbuh di kurma dan lain sebagainya, ya, lalu menjaga buah dari pencuri, lalu dari hama dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi tugas dari pemilik tanah adalah yang mana itu kaitan dengan manfaat untuk kebun, untuk tanah di kebun itu. Contohnya di sini adalah misalnya menggali sumur, itu bukan kewajiban amilnya. Ya. Oleh karenanya fahuwa ala rabbil mal, maka itu menjadi tanggung jawab apa namanya pemilik kebun. Contohnya di sini bina hiton, bangun pagar. Jadi kebunnya ingin dipagar, ya itu bukan tanggung jawab si amil, karena si amil akadnya bukan untuk itu, tapi untuk menjaga pohon. Adapun membuat pagar ya harus dicari orang yang lain. Atau misalnya menggali sungai, ya, dan lain sebagainya. Ya, begitu pun menyediakan alat-alat itu bukan tanggung jawab si pekerja, tapi yang menyediakan alat-alat adalah pemilik kebun tersebut. Masya Allah, ya. Jadi dalam agama kita hal-hal seperti ini sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat atau aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki pasal yang baru yang berjudul fil ijarah. Ijarah kalau dalam bahasa kita sering diartikan sewa, ya. Sewa. Al-ijarah. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, secara pengertian syariat, ijarah itu adalah akdun. Dia adalah akad. Yaqtadi tamliku manfaatin ma'lumatin mubahatin bi'iwadin ma'lumin. Yang dimaksud dengan ijarah adalah akad yang di dalamnya ada penguasaan atau pemberi, akad yang di dalamnya ada memberi kuasa kepada orang lain, memberi kuasa kepada orang lain untuk memiliki manfaat yang sudah diketahui mubah bi'iwadin maklum, dengan bayaran yang maklum. Ya, artinya saya punya barang, kemudian barang ini saya serahkan untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Misalnya motor, saya serahkan motor ini untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tentunya untuk alat transportasi. Ya. Ya, manfaatun ma'lumatun mubah, dan harus mubah, ya. Bi'iwadin ma'lumin. Tentunya harus ada iwad, uang pengganti. Ini motor saya sewakan untuk Anda. Ya. Maka Anda saya berikan hak untuk memiliki manfaat, ya, hak untuk memiliki manfaat. Tentunya bi'iwadin ma'lumin, dengan iwad, dengan uang, ya, dibayar, ya. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala, adapun dalil adanya ijarah dalam Islam adalah firman Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6 berfirman, فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنْ. Kalau mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikan ujrohnya untuk mereka. Berikan apa? Ujrohnya untuk mereka. Lalu dikatakan, وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاءُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ. Segala sesuatu yang mungkin dimanfaatkan dengan tetap atau dengan tidak menghilangkan barang tersebut atau sesuatu tersebut, maka sah untuk dilakukan ijarah. Kita ulangi, kullu semua, ma amkanal intifa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang tersebut. Motor silahkan Anda pakai, sewa sehari 30.000, motornya tidak hilang, tapi manfaatnya boleh diambil. Nah, semua jenis yang seperti itu sah kita lakukan apa ijarah. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadil amrayni, yaitu bisa kita hitung, bisa kita kira-kira manfaatnya dengan dua hal. Satu, bimuddatin, dengan waktu, per hari 30.000, per jam sekian, dengan waktu, au amalin, atau dengan amal. Saya meminta seseorang untuk menggalikan untuk saya sumur, maka beliau gali sumur. Dan saya sudah kontrak bahwa proses penggalian ini akan saya bayar sampai jadi terima bersih, misalnya kita katakan 5 juta, udah sama pasang apa, pasang mesin, lalu pasang paralon, instalasi dan lain sebagainya, kita akad misalnya 5 juta. Misalnya ya. Itu boleh. Boleh. Kalau dikatakan di sini wa itlaquhu yaqtadi ta'jilal ujrah. Dan ketika saya memutlakkan, artinya tidak menyebutkan kapan harus dibayar, maka itu diartikan hukum asalnya adalah ongkosnya itu tunai. Ongkosnya itu tunai. Ya, jadi tidak bisa saya misalnya sewa kendaraan, saya berarti dapat manfaat dari kendaraan tersebut. Lalu saya kembalikan kendaraannya, lalu tiba-tiba pemilik kendaraan berkata, "Mana uangnya?" Oh, saya katakan minggu depan. Oh, itu enggak bisa. Karena kalau kita tidak menyebutkan kapan ujroh itu akan dibayar, hukum asalnya adalah takjil, yaitu tunai. Ya, tidak boleh diakhirkan. Kalau mau diakhirkan, ya tentunya harus jelas, ya kapan. Illa an yashrito at takjil, kecuali kalau disyaratkan di dalam akad ijaroh ini ingin dibayar tempo atau dibayar belakangan, maka itu tidak masalah. Ya. Berdasarkan hadis al-muslimuna inda syurutihim, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini, dan ijarah tidak menjadi batal atau gugur dengan meninggalnya salah satu yang melakukan akad, ya. Lianna al-ijarata aqdun mu'awadah ala syai'in yaqbalu an-naql. Karena yang namanya ijarah, kata beliau, dia adalah akad mu'awadah. Ya. Apa mu'awadah? Tukar-menukar. Saya mendapatkan manfaat dan pemilik asli dari manfaat itu mendapatkan uang, ya. Wa laisa li ahadil muta'aqidaini fasxuhu bila udzur. Dan tidak boleh salah satu pihak membatalkan itu tanpa adanya uzur. Wa tabtulu bi talafil ainil mustajarah. Ya, dan menjadi rusak akad ijarah ini kalau seandainya barang yang disewakan itu menjadi hilang. Wala dhamana 'alal ajiri illa bi udwanin. Ya. Dan orang yang menyewa berarti ada mustajir, ya. Ada mustajir. Orang yang menyewa tidak harus mengganti kalau terjadi sesuatu kecuali terbukti ada kecerobohan, terbukti ada kesengajaan, terbukti ada kelalaian di mana dia ingin menghilangkan hak saudaranya, maka dalam kondisi ini dia harus doman, yaitu mengganti kerusakan yang mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita sampaikan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area.

Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa bergabung menggunakan dua layanan kami. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, bikhair walhamdulillah. Abu Naf'an sehat. Alhamdulillah, agak sedikit lagi diuji nih Pak Ustaz. Syafakallah syifaan ajilan. Amin ya Allah. Pak Ustaz, pertanyaan yang kemarin udah dapat belum jawabannya Pak Ustaz? Yang mana itu Abu Naf'an? Tentang masalah pemberian itu waktu orang tua masih hidup, nah itu gimana kondisinya kalau umpama setelah meninggal baru ketahui kayak gitu, kondisi tetap sah apa enggak? Yang kedua ini Pak Ustaz, ini di masjid kami ada rencana ada perluasan. Nah sebelumnya tadinya kiblat ini posisinya lurus Pak Ustaz, lurus ya, ternyata ada bulan dari jemaah yang lain katanya mesti diukur, akhirnya dipanggil orang depa diukur lah, jadi posisinya agak miring Pak Ustaz. Iya Pak. Nah ternyata sekarang begitu perluasan, kalau umpama diambil miring itu banyak tempat yang terbuang. Iya. Kalau Pak Ustaz punya gambaran, kalau punya gambaran, jadi tempatnya tempat rata nih, tempat-tempat segi rata. Jadi iya, karena posisi miring, jadi otomatis selalu diperluas ke sebelah kanan, gitu. Yang di depan yang jarak buat imam nggak banyak terbuang. Iya Pak. Nah, tolong dijelasin apa emang bisa dikembalikan kepada keadaan yang lurus, kalau dikembalikan ke keadaan yang lurus, tapi halnya semua karena kalau dipahami oleh kami di sini. Kalau sholat kita depan Masjidil Haram, ya kita tetap menghadap ke depan Ka'bah, kita tetap menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau di luar Ka'bah, kita sholat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, jadi kalau umpama seperti contoh disebutkan, kalau umpama di Madinah, kalau kita sholat di sebelah kiri atau sebelah kanan itu kan, ya mungkin berhadapannya ke Ka'bah, kayak gitu. Yang mungkin yang jelas ke Ka'bahnya yang bagian imam aja ya, tapi yang makmum yang sebelah kiri atau yang sebelah kanannya. Ya mungkin kalau ditarik lurus dia ke Ka'bah. Nah ini maksudnya jadi pertanyaan, mungkin Pak Ustaz bisa memberikan penjelasan sekaligus fatwanya. Baik, mungkin gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kaitan dengan pertanyaan Bapak sebelumnya ya, bahwa bolehkah hibah diberikan kepada seorang anak ya. Ini ada riwayat, saya bacakan saja riwayatnya. Dikatakan di sini, hibah adalah pemberian orang tua kepada anak di luar kebutuhan pokok anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak di luar kebutuhan pokok anak yang menjadi tanggungan orang tua. Jenis ini, orang tua wajib adil kepada semua anaknya sama rata, antara laki-laki dan perempuan, menurut pendapat yang kuat. Dalilnya adalah hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man pernah menceritakan bahwa ayahnya, yaitu Bashir, pernah datang kepada Nabi SAW melaporkan, "Saya telah memberikan seorang budak kepada anakku ini," yaitu Nu'man. Ayahnya Nu'man, Bashir, memberikan hibah, atau memberikan sesuatu kepada anaknya, Nu'man bin Bashir. Bashir memberikan budak kepada Nu'man. Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu memberikan kepada anakmu yang lain seperti kamu memberikan kepadanya?" Jadi kamu memberikan Nu'man ini, wahai Bashir, kamu berikan anakmu yang namanya Nu'man budak. Zaman itu budak bernilai, ya. "Apakah anak yang lain juga diberikan?" Bashir menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW menasehatkan, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anakmu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa pemberian dari seorang ayah atau kepada anak-anaknya itu harus adil, ya. Artinya hukum asalnya, kalau pemberian itu sifatnya adalah melebihi hal yang memang wajib orang tua berikan ke anak berupa kebutuhan-kebutuhan pokok, artinya sifatnya hadiah atau pemberian, itu menurut pendapat yang paling kuat harus adil antara laki-laki dan perempuan, ya. Yang jadi masalah kita hari ini banyak orang-orang yang dalam kondisi sakit berwasiat, seandainya nanti saya meninggal, tanah yang ini buat si fulan, tanah yang ini buat si fulan, tanah yang ini buat si fulan. Padahal dalam Islam Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang-orang yang berhak haknya. Hak warisnya sudah ditentukan. Misalnya laki-laki dapat dua kali bagian perempuan, itu sudah ditentukan. Maka Nabi berkata, la wasiyata liwaris. Maka tidak ada wasiat untuk ahlul waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Allah alam bissawab. Adapun masalah perluasan masjid, lalu DKM mendapatkan satu problem di mana kalau diubah itu arah kiblat sedikit menyamping, maka konsekuensinya ada bagian dari masjid tersebut yang mubazir, tidak terpakai. Bagaimana solusinya? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, disebutkan bahwa kita kalau sholat di dalam Masjidil Haram tentunya harus mu'ayyanah, harus menghadap Ka'bah. Kalau kita bisa melihat Ka'bah, harus menghadap Ka'bah. Tetapi kalau kita di luar Masjidil Haram, kita sholat menghadap Masjidil Haram. Ya, menghadap Masjidil Haram. Tetapi kalau kita sholat di luar Makkah, maka kita sholat menghadap Makkah. Sholat Makkah. Ya, oleh karenanya Allah katakan, fawallu wujuhakum syatrah. Arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi ke arah Masjidil Haram. Tentunya arah Masjidil Haram adalah Makkah. Oleh karenanya kalau di dalam Masjidil Haram ya mu'ayyanah, kita harus pas menghadap Ka'bah. Di luar Masjidil Haram ya kita menghadap Masjidil Haram. Di luar Mekah, kata para ulama, ya kita menghadapkan arah salat kita ke arah kota Mekah. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, lalu bagaimana kalau dilakukan itu akan ada apa namanya tempat yang mubazir? Tentunya ya mau tidak mau ya harus disiasati. Entah bagian depannya misalnya dimundurkan sedikit agar cukup untuk apa namanya imam, atau dilebarkan dan lain sebagainya. Yang pasti tentunya harus ke arah Masjidil Haram. Dan saya rasa yang diukur oleh Kementerian Agama itu diukur ya arahnya arah Masjidil Haram. Bukan Ka'bah secara titik pas, ya. Karena untuk pas titiknya secara pas ini ya mungkin apakah bisa atau tidak secara pas langsung ke Ka'bah. Tapi ya ukurannya nanti antara Masjidil Haram atau arah Masjidil Haram, yaitu kota Mekah, ya. Dan saya rasa ya harus didiskusikan juga kepada orang yang ahli dalam masalah ini, ya. Yang ahli dalam masalah apa, baik itu dari Kementerian Agama atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa sampai pada keputusan bersama yang sesuai, ya. Karena kalau saya katakan tetap pada posisi yang pertama, sedangkan Kementerian Agama mengatakan harus sedikit diarahkan ke sana agar pas, tentunya saya bisa salah dalam hal ini. Artinya ya, karena saya nggak punya alat untuk mengukur, saya hanya berprasangka. Bagaimana saya menolak sesuatu yang sifatnya ilmiah, diukur dengan alat, dengan ilmu, sedangkan saya hanya sifatnya prasangka saja. Kita hanya paham kaidah umum bahwa Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, Allah alam bissab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, nah, di mana? Ibu Khadijah. Baik, Ibu Khadijah di Aceh? Iya, iya. Baik, Ibu. Silahkan, Ibu. Gini, Ustaz. Iya. Pernah saya tanya Ustaz kan, kalau kita mengaji, misal kita mengaji dari Al-Fatihah, kita katakanlah satu hari itu sampai satu juz. Nah, besoknya kita mengaji lagi, gimana kita ulang dari lebih dahulu membaca Fatihah dulu baru dilanjutin ya Ustaz ya? Baik, itu saja pertanyaan Ibu Khadijah. Habis itu? Masih ada pertanyaan lain? Ada satu lagi Ustaz. Habis itu Ustaz, kalau kita mau tidur memang bukan disuruh baca ayat kursi dulu dengan Al-Baqarah yang terakhir, keluar harus dimulai dengan Fatihah juga dulu Ustaz. Baik. Itu saja Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, seandainya seseorang membaca Al-Quran, dia mulai dari Al-Fatihah sampai di pertengahan surah Al-Baqarah, satu juz. Lalu di esok harinya ingin melanjutkan, masuk juz kedua. Apakah perlu diulang surah Al-Fatihahnya? Allah alam bisawab, tidak. Ya, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka cukup bagimu beristi'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu, ibu membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca. Atau, a'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Cukup membaca itu. Kecuali kalau ibu memulai dari awal surat. Misalnya ibu hari ini selesai Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Esok hari ibu ingin masuk Ali Imran. Maka bukan hanya ta'awuz, plus bismillah. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah. Ya, tapi kalau ibu di hari yang kedua bukan memulai dari awal surat, bukan memulai dari pangkal surat, maka ibu cukup membaca isti'adzah. Tadi berdasarkan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Lalu kenapa kok kalau di awal surat pakai bismillah? Ya karena memang bismillah bagian dari di awal semua surat Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Itu tidak dimulai dengan bismillah. Sebelum tidur kita membaca ayat kursi, tiga ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Apakah perlu dimulai dengan Al-Fatihah? Allah alam bisawab, kalau ingin dibaca tidak masalah. Ya, kalau ingin dibaca tidak masalah. Tapi Allah alam bisawab bukan satu keharusan. Artinya tidak dipersyaratkan setiap kali kita ingin membaca surah dalam Al-Quran harus dimulai dari Al-Fatihah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah. Warattilil Qur'ana tartila. Pada yang paling penting adalah membacanya dengan tartil. Ya. Dalam hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan keindahan bacaan kalian. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat saya sering saya dengar seorang pedagang membeli buah dari petani pada saat buah masih kecil, belum matang, dengan akad nanti kalau sudah matang baru diambil si pedagang. Jadi bagaimana hukum jual beli tersebut? Allah alam bisawab, ini sudah kita bahas ya, kaitan dengan jual beli buah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sebelum qabla buduwi salahiha, yaitu sebelum buahnya layak mangkal kalau bahasa Jakarta. Sudah tua. Tapi kalau dibeli masih dalam kondisi, mohon maaf, masih istilah kata, masih kecil ya, masih kemungkinan rontok dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu ada goror. Goror itu jahalah, ketidakjelasan. Barangkali terlihat satu pohon itu penuh dengan bunga. Tapi ketika buahnya matang tersisa paling cuma beberapa saja. Oleh karenanya dalam Islam tidak boleh ya. Itu sudah kita bahas dalam bab sebelumnya ya, terkait dengan jual beli. Jadi kalau kita jual beli kapan diperbolehkan adalah setelah budu solahiha. Apa itu budu solahiha? Kalau padi tentunya menjadi keras. Kalau buah mangga misalnya sudah mulai hijaunya hijau tua. Kalau pisang hijaunya mulai hijau tua atau mulai sedikit menguning. Ya. Kalau tin, buah tin itu lembek, sudah mulai ada lembek-lembeknya. Ya, itu kalau sebelum itu dilakukan jual beli itu tidak boleh. Itu dilarang oleh syariat. Allah alam bissawab. Ada Abu Al-Farisi di Bengkulu kalau saya tidak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Di Jambi, beliau di Jambi. Ini Ustaz, masalah sewa menyewa Ustaz. Jadi anak itu menyewakan yaitu peralatan masak Ustaz untuk hajatan. Untuk orang hajatan Ustaz. Kan bagaimana itu Ustaz, istilahnya kalau barang itu kalau kita waktu nyewakan dia waktu minjam itu dalam keadaan utuh bagus gitu Ustaz. Tapi dalam kembalian itu ada yang rusak, ada yang pecah. Itu resikonya itu ditanggung pihak siapa Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya kita menyewakan alat kepada orang lain, lalu alatnya rusak, itu tanggungan siapa? Di sini dikatakan wala dhamana, ya, wala dhamana alal ajir. Kata beliau, kata Qadi Abi Syuja, seorang yang menyewa sesuatu, dia tidak harus mengganti barang yang dia sewa, illa, kecuali biudwanin, kecuali ketika ada kecerobohan, ada kesengajaan, ada kelalaian yang fatal, maka mengganti. Tapi kalau kerusakannya tidak ada faktor kesengajaan, lalu tidak ada faktor kelalaian yang parah, tidak ada faktor ingin merusak barang kita, hukum asalnya orang yang kita berikan kepercayaan untuk memakai barang dengan membayar atau sewa itu adalah orang yang amanah. Hukum asalnya dia amanah. Ya, karena kalau tidak amanah kita tidak akan sewakan kepada dia. Maka hukum asalnya dia tidak muttaham, dia tidak tertuduh. Kecuali kita memiliki bukti yang nyata bahwa telah terjadi kelalaian atau kesengajaan atau kecerobohan sehingga menyebabkan barang itu rusak, barulah nanti si ajir itu yang menyewa harus mengganti. Allah alam bissawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mazid dari Padang, ya. Sujud tilawah, apakah ketika sebelum sujud tilawah harus membaca takbir atau tidak? Dan jika membaca, apakah dijaharkan atau disirkan? Allah alam bissawab, ya. Kalau di dalam sholat tentunya pakai takbir. Kalau dalam sholat pakai takbir, ya. Karena itu sebagai penanda perubahan gerak. Dalam istilah fikih disebut dengan takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir berubah gerak. Adapun di luar sholat, Allah alam bissawab, para ulama khilaf, ya. Kalau saya tidak salah, di mazhab Imam Syafi'i ya harus takbir. Setelah takbir kita sujud dan menghadap kiblat. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dipersyaratkan harus harus takbir. Artinya boleh kita langsung sujud. Ya, dan yang saya amalkan Allah alam bissawab yang kedua, ya. Ya, tidak pakai takbir kecuali kalau di dalam sholat pakai takbir. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi hati dan jiwa, karena yang bertanggung jawab sama Allah jiwanya bukan hatinya. Jiwa itu kan fisik, ya, nafsun. Ya ayyatuhan nafsul jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Apakah yang diambil tanggung jawab jiwa atau hatinya? Tentunya jiwa, Allah alam bisawab, dia adalah bagian yang besar. Jiwa bagian yang besar. Ya. Dan dalam bagian yang besar ini ada bagian-bagian yang kecil. Ya, inna sam'a inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dalam jiwa ini, dalam nafsun, nafsun itu jiwa. Nafsul insan, jiwa manusia. Dalam nafsun ini ada juz, juz, bagian-bagian. Ada bagian itu disebut dengan penglihatan, ada bagian itu disebut dengan telinga, ada bagian itu disebut dengan hati. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban. Atas apa dimintai pertanggungjawaban? Atas pendengaran, atas penglihatan, atas hati. Allah alam bishawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Ini soal sholat yang dikodo. Baik. Iya kan? Kita kan dari mulai akil baligh. Saya itu nggak tahu berapa yang saya berutang dengan yang wajib tadi. Iya. Yeah. Pertanyaannya, Pak? Jadi selama ini ustadz-ustadz menyuruh sholat sunat ini, sunat ini, sedangkan sholat wajib saya belum sempurna. Iya. Yeah. Baik. Baik, itu jadi maksud saya begini, menurut Imam Syafi'i katanya, kalau kita tidak utang kita masih banyak, sholat sunat itu diharamkan kata mazhab Syafi'i. Bagaimana itu, Pak? Baik, baik, itu saja, Bapak, ya. Baik, Allah alam bissawab, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab, meninggalkan sholat tentunya terbagi menjadi dua. Atau bahkan bisa tiga. Meninggalkan sholat yang pertama adalah mengingkari kewajibannya. Ini jelas kafir. Disepakati oleh para ulama. Mengingkari sholat sebagai satu kewajiban. Dia tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Maka dia dianggap orang yang sudah keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari perkara yang tetap berdasarkan Quran, sunnah, ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Maka dia mengingkari perkara yang ma'lum bidururi minad din dalam istilah akidah. Dia dianggap keluar dari Islam. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Karena malas. Itu kedua, itu yang akan kita bahas. Yang ketiga, meninggalkan sholat karena uzur. Meninggalkan sholat karena uzur. Tentunya meninggalkan sholat karena uzur banyak. Contohnya adalah karena tertidur, atau karena lupa, dan lain sebagainya. Meninggalkan sholat dikarenakan uzur, para ulama sepakat diqadha. Berdasarkan hadis, Rasulullah berkata, man nama anis sholah falisolliha idha staiqaz au idha dhakaroha. Barang siapa yang tidur sehingga dia tidak sholat, maka dia sholat ketika dia bangun. Man nasya anis sholah falisolliha idha dhakaroha. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan terlupa sehingga dia meninggalkan sholat, maka dia mengerjakannya saat dia ingat. Itu selesai. Jadi nomor satu selesai, nomor tiga selesai. Tinggal yang jadi perdebatan itu nomor dua. Jenis nomor dua. Apa itu jenis nomor dua? Meninggalkan sholat karena takasulan, tahawunan. Kalau dia malas, takasul, malas mengerjakan sholat. Lalu di kemudian hari dia menyadari itu sebagai kesalahan yang besar dalam hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ini dia. Di mazhab Imam Syafi'i, dan bukan hanya di mazhab Syafi'i, bahkan kalau saya tidak salah ini adalah pendapat jumhurul ulama, harus diqadha. Harus diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya kita hitung berapa kali kita enggak sholat. Berapa kali tidak sholat. Kata mereka alasannya, yang ada uzur saja harus diqadha. Padahal ada uzur itu artinya ada kemakluman, ada pemaafan, tetap harus dikodok. Kalau yang ada uzur saja kata mereka harus dikodok, apalagi yang tidak ada uzur. Harusnya kan yang ada uzur diberikan kemakluman, tapi pada kenyataannya tetap disuruh mengkodok. Maka kalau yang ada uzur saja disuruh kodok, apalagi yang tidak ada uzur. Ini pendapat pertama. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadis-hadis atau ayat-ayat yang mengancam orang yang meninggalkan sholat itu dikaitkan dengan kekafiran. Kekafiran. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَةِ وَاتَّبَأُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Maka mereka meninggalkan generasi yang meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan generasi yang meninggalkan sholat. وَاتَّبَأُ الشَّهَوَاتِ memperturutkan hawa nafsu. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Mereka akan masuk ke neraka goy. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak salat bukan saudara kita seagama. Dalam hadis Rasulullah berkata, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Antara seorang yang beriman dengan tidak beriman meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia kafir. Dalam ayat, dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka salat, siapa yang meninggalkannya kafir. Ini kelompok yang kedua mengatakan meninggalkan salat dikaitkan bukan dengan qadha, tapi dikaitkan dengan kekafiran. Dan kekafiran ini adalah taubat. Obatnya adalah taubat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Jadi ini khilaf. Ini memang perdebatan di kalangan para ulama, ulama fikih di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis. Mana yang lebih selamat? Allah lebih besar, saya cenderung kepada pendapat jumhur. Yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan kalau memang kita tahu jumlahnya ya diqadha. Jadi diqadha. Ya, Allah lebih besar. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidayah untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.